Kota Ambon adalah salah satu kota yang berada di Kepulauan Maluku dan merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Kota Ambon mempunyai sejarah yang panjang hingga menjadi kota yang besar seperti sekarang. Bagaimana asal-usul kota Ambon? Pertama, menurut riwayat dari penduduk, nama Ambon berasal dari kata ombong yang berarti embun. Hal ini dikarenakan letak geografis kota Ambon yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga di pagi hari banyak embun yang terjadi. Kedua, ada yang mengatakan bahwa nama Ambon mengacu pada suku Ambon yang tinggal di wilayah Maluku Tengah. Bagaimana menurutmu jika kita pindah saja kah mencari daerah yang lebih subur? Setuju. Ide bagus kakak. Sekalian aja kita punya teman-teman ya. Di sana kita bisa bangun kampung yang baru. Pada zaman dahulu, banyak suku Ambon yang berpindah ke kota Ambon dan menetap menjadi penduduk kota Ambon. Letaknya yang berbatasan dengan laut membuat Ambon banyak dikunjungi oleh para pedagang. Mereka datang ke sini untuk membeli cengkeh yang merupakan komoditas utama Kepulauan Maluku. Pada tahun 1513, Ambon mulai kedatangan bangsa Portugis. Pada awalnya, rakyat Ambon mengira bahwa bangsa Portugis datang ke sini untuk menjalin hubungan perdagangan. Tapi, seiring berkembangnya waktu, sifat asli Portugis mulai terbongkar. Mereka menjajah penduduk dan memonopoli perdagangan di Ambon. Portugis memaksa penduduk sebagai pekerja untuk membangun benteng Nossa Senhora de Anunciada di daratan Honeypopo. Ternyata Portugis menjajah kita, kakak. Iya, kak. Tadinya saya kira mereka berdagang saja ke sini. Kita orang harus ingat ini, kakak. Jangan lupa untuk disampaikan ke anak cucu kita bahwa mereka adalah penjajah, bukan pedagang, kakak. Para pekerja ini kemudian membangun perkampungan di Ambon yang mereka sebut sebagai SOA, yang berarti kesatuan kekerabatan terbatas. Kekuasaan Portugis di wilayah Ambon digantikan oleh penjajah Belanda yang berhasil mengambil alih benteng Nossa Senhora pada tahun 1605. Benteng ini kemudian diubah namanya menjadi Benteng Victoria. Selama berabad-abad, penjajah Belanda mengeksploitasi hasil bumi tanah Ambon secara besar-besaran sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tanggal 14 sampai 17 November 1972, pemerintah kota Ambon mengadakan seminar yang dihadiri oleh banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat negara. Akhirnya, dalam seminar tersebut telah diputuskan tanggal 7 September 1575 ditetapkan sebagai hari jadi kota Ambon. Hal ini berdasarkan sejarah 7 September 1921 bahwa penduduk kota Ambon diberikan hak yang sama oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan pada tahun 1575 berdasarkan pada tahun pembangunan Benteng Nossa Senhora.